Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mengambil beberapa permasalahan, ya, nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Para ulama juga mengatakan nawaqidul Islam sama saja dengan asbabur riddah, sebab-sebab kemurtadan. Kita sudah sampaikan, jika seandainya orang-orang yang murtad itu mempunyai kekuatan, ya, mereka bergerombol, mempunyai kekuatan, maka diperangi. Mereka diperangi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abu Bakar dan para sahabatnya. Tapi kalau orang yang murtad itu hanya 1-2 orang, ditangkap dan diminta untuk taubat. Kalau misalnya dia bertobat, maka dilepas, dimaafkan. Jika tidak bertobat, maka dibunuh, ya, ditumpahkan darahnya, dipenggal oleh hakim atau waliul amr. Nah, kemudian di antara orang yang murtad ada yang tidak dimintai taubat. Itu kalau seandainya kemurtadannya sangat sangat besar, mencela Allah, mencela Rasul, mencela syariat, maka sekalipun 1-2 orang diambil dan tidak perlu dimintai taubat, diberikan hukuman murtad, ya, oleh waliul amr. Taib, masuk ke dalam pembahasan baru, yaitu an-naqidul awal, pembatal yang pertama, asyirku fi ibadatillahi ta'ala, berbuat kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berbuat kesyirikan di dalam hal ibadah, ya, ini menjadi sebab pembatal keislaman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah atau selain syirik. Nah, artinya seandainya orang mati dalam keadaan berbuat kesyirikan, dia tidak akan diampuni dosanya. Mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Adapun dosa selain syirik, seandainya dia mati, ya, dalam keadaan sedang berbuat dosa besar, lagi minum khamr overdosis, lagi mengkonsumsi narkoba overdosis, meninggal, mati. Atau sedang berzina, mati. Nah, maka ini tahta masyiatillah. Selama dia seorang muslim, muwahhid, ya, mengesakan Allah, bukan seorang musyrik, kemudian dia mati dalam keadaan berbuat dosa besar, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a azabahu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan azab dia. Insya'a ghafarolahu. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni dia. Ya, ini kalau orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa besar. Seandainya pun dia diazab di neraka, di akhirat nanti, kalau misalnya sudah dibersihkan dari dosanya, tetap kembalinya adalah jannah. Selama dia tidak berbuat kesyirikan. Nah, barakallahu fiik. Ya. Berbeda dengan orang-orang khawarij yang mereka mengatakan pelaku dosa besar, ya, sekalipun dia seorang muslim, sekalipun dia seorang ahli tauhid, kalau berbuat dosa besar maka dia akan kekal selamanya di dalam neraka. Nah, ini pemahaman yang keliru, ya. Harusnya dia membaca ayat ini bahwa Allah mengampuni segala dosa kecuali dosa syirik, ya. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimin min ansor. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka pasti Allah akan haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimin min ansor, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Zalim yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Subhanallah, kalau Allah sudah haramkan surga, mau lari kemana lagi selain neraka? Di akhirat hanya ada surga dan neraka. Maka kalau Allah sudah haramkan surga, maka tempat terakhirnya adalah neraka. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah daripada kesyirikan. Nah, wa minhu, dan di antara contoh kesyirikan itu adalah adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Kaman zabaha lil jinni aw lil qabr. seperti menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Nah, ini banyak terjadi. Ini banyak terjadi. Di Indonesia ini, ketika mereka ditimpa dengan musibah-musibah, mereka tidak kembali kepada Allah, tetapi justru semakin menjadi, semakin justru bermaksiat kepada Allah. Apa? Dengan menyembelih biasanya, menyembelih kerbau kemudian dihanyutkan di laut. Nah, ini barakallahu fiik dosa syirik, ya. Ini dosa syirik. Atau membuat sesajen diletakkan di mana? Di bawah pohon misalnya. Ini sama. Atau di kuburan, meyakini bahwa di dalam kubur ini penghuninya adalah seorang wali. Nah, maka kita berkurban menyembelih sesembelihan supaya keinginan kita terkabul. Iya. Barakallahu fiik, ini bentuk kesyirikan. Sangat-sangat banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari tauhid ini, ya, kita tahu batasan-batasan. Kita terbimbing mana yang menyebabkan murka Allah, kita tinggalkan, dan mana yang dapat mengantarkan kepada keridhaan Allah, kita kerjakan. Nah, berhubung waktu sudah habis, insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan baca syarah daripada poin yang pertama, yaitu asyirku fi ibadatillah. Nah, akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.